Malam riang gembira, ramai bujang dan dara. Malam terang benderang di langit penuh berbintang. Whisky brandy sedia penuh di atas meja. Duhai tua dan muda, sopan santun sudah terlupa. Mencari pasangan, berjoget sambil menyanyi. Dendang berirama, girang hati tua muda. Sampai larut malam, gembira menjadi-jadi. Oh lupa daratan, pengaruh whisky dan brandy. Semalam di Alostan, hati sudah berdebar. Kawan mabuk kepayang, tak mau diajak pulang. Malam terang benderang, langit penuh berbintang. Kawan lupa daratan, oleh karang dalam minuman. Mencari pasangan, berjoget sambil menyanyi. Dendang berirama, girang hati tua muda. Sampai larut malam, gembira menjadi-jadi. Oh lupa.